Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita sudah membahas tentang sikap talibul ilim terhadap ahlul bid'ah dan hati-hati terhadap orang yang membawa pemikiran-pemikiran bid'ah, karena bid'ah itu adalah dikatakan oleh para ulama baridul kufri. Baridul kufur yakni pos yang mengantarkan kepada kufur. Oleh karena itu haruslah kita hati-hati terhadap ahlul bid'ah. Kemudian yang merusak talibul ilm pada perkara kehidupannya dalam menempuh ilmu adalah juga dibawakan di sini oleh Syekh Bakar Abu Zaid Hafizahullah Al-Faslur Rabi' Adabuz Zamalah. Adab sopan santun dalam hal bergaul, berteman. Kalau perkara peringatan sebelumnya, yaitu hati-hati dari ahlul bid'ah, karena ahlul bid'ah itu akan merusakkan manhaj kita dalam memahami ilmu dan dalam mengamalkan ilmu. Ahlul bid'ah mempunyai upaya menghancurkan ilmu dan amal kita dengan syubhat dan syahwat. Syubhat pengkaburan agama dan syahwat, yaitu godaan-godaan kepada dunia, kepada yang haram. Ini merusakkan ilmu dan amal kita. Kemudian yang sekarang dibahas, kata Syekh Bakar Abu Zaid, ihdhar qarinas su, hati-hati kamu dari teman yang jahat. Ini menyangkut akhlak. Jadi talibul ilm tidak hanya mendalami akidah, tetapi juga talibul ilm harus melatih diri dengan akhlak yang karimah. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. dalam perjalanan dakwah salafiyah di Indonesia di masa yang lalu, saya menekankan perkara akidah dan mengabaikan perkara akhlak, dan itu adalah kelemahan saya. Akibatnya muncullah selama 12 tahun saya berdakwah, muncul satu angkatan generasi yang menganggap bahwa manhaj salaf itu hanya dalam perkara akidah saja. Adapun perkara akhlak nomor 13. Seakan-akan demikian pemahamannya. Akibatnya terjadilah apa yang telah terjadi. Kerusakan akhlak yang dilapisi dengan ilmu, ilmu kitab was sunnah tidak membawa orang itu kepada akhlakul karimah. Dalam perkara akhlak sama dengan hizbiyin, yaitu tidak mempunyai wara, tidak mempunyai kehati-hatian. Dalam perkara hak orang lain, hak sesama muslimin, menyangkut hak kehormatan, hak harta, dan ini semua adalah akibat berantai daripada diabaikannya perkara akhlak, sehingga jadilah sekarang orang-orang yang menaikkan bendera dakwah salafiyah tetapi mereka adalah ahlul fitnah wal khianah. Khianat terhadap para ulama, khianat terhadap para ikhwanihim as-salafiyin, syai'un basit, dianggap sebagai sesuatu yang ringan, seakan-akan tidak perlu ditakutkan tanggung jawab omongan dan tindakan itu di yaumil qiyamah. Ini kerusakan akhlak yang luar biasa dahsyat. Dan menjadi munafir. Munafir yakni membuat orang lari dari ilmu kitab was sunnah. Membuat orang takut untuk belajar Al-Quran was sunnah. Akibat gerombolan ahlul fitnah wal khianah tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ikhwanana, maka sejak terjadinya apa yang terjadi, saya mengoreksi apa yang sesungguhnya pernah saya langkahkan di masa lalu. La haula wala quwata illa billah. Ternyata memang kembali kepada satu ukuran, bahwa manhaj ini, ahli sunnah wal jamaah ini, bukan hanya perkara akidah, tetapi meliputi akidah, ibadah, dan akhlak. Fahdaru, hati-hati dari mengabaikan satu sisi dengan alasan dalam rangka melebihkan sisi yang lainnya. Karena ketika diabaikan sisi akhlak, maka sungguh ini menjadi fitnah yang tersendiri terhadap dakwah. Dan dakwah salafiyah akhirnya menanggung penyimpangan-penyimpangan akhlak ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seakan-akan kejadian-kejadian kemarin, maaf-maaf yang menimpa dakwah salafiyah, seperti keadaannya orang yang mau menguras sepiteng. Dibukalah sepiteng yang sudah penuh itu, dan tersebarlah bau busuk kemana-mana. Dan ini yang menimpa dakwah salafiyah. Maka sungguh seandainya bukan karena rojai ilallahi wahdah, karena harapanku kepada Allah semata, sungguh kalau menurut ukuran manusia, tidak ada gunanya mengajarkan orang ilmu, kemudian setelah berilmu jadi bajingan, jadi penjahat, jadi juru fitnah, jadi kadzabin, jadi pendusta, jadi khainin, pengkhianat-pengkhianat. Yang dikhianati bukan sembarangan, yang dikhianati para ulama, dipermainkan dengan informasi, simpang siurnya informasi yang penuh dengan kedustaan. Kalau hitungan manusia, apa gunanya kau wahai Ja'far mengajar orang untuk jadi begitu lagi nanti? Itu kalau perhitungan akal manusia. Tetapi alhamdulillah, aqidah ahli sunnah wal jamaah menyatakan bahwa da'i ilallah itu mengajak manusia kepada Allah, bukan tidak mengharapkan apa-apa dari manusia kecuali hanya pahala dari Allah. Maka dengan sebab itulah, karena rojai ilallah, terus saja Ja'far tetap mengajar, tetap dakwah. Adapun apa yang akan terjadi, biar Allah yang membuat perhitungan. Tetapi adalah sunnah untuk orang itu mengambil pelajaran dari masa yang lalu, untuk jangan orang mementingkan satu sisi dari pelajaran agama ini, kemudian mengabaikan sisi yang lainnya. Dan sungguh kalau terjadi kenyataan yang keliru, bukanlah karena agama Allah yang keliru, abadan sama sekali tidak. Bukanlah kitabullah dan sunnah rasulnya yang keliru, tetapi yang memahami dan mengajarkan kitabullah dan sunnah rasulnya yang keliru. Ketika dipentingkan perkara akidah, perkara ibadah, dan diabaikan perkara akhlak, maka akhirnya terjadilah apa? Thullabul ilm jadi ahlul fitnah wal khianah dengan kebejatan akhlak. Nah, jadi pasal ini sungguh mengingatkan kenangan pahit tentang dakwah, perjalanan dakwah. Ihdhar qarinas su, hati-hati kalian dari teman yang jahat. Kama annal irqad, kama annal irqad dasas, sebagaimana bahwasannya, sebagaimana diketahui bahwasannya al irqad dasas, urat pada orang ini dasas. Sungguh sangat pekat. Kalau sudah uratnya bengkok, maka kecenderungannya kepada bengkok sangat pekat. Tabiat orang itu sangat pekat untuk terbimbing kepada tabiat. Fa inna adabas su'i dasas, maka kalau urat itu dasas peka juga, adabas su'i dasas, akhlak yang jelek itu juga peka. Idh tabi'atu naqalah, di mana tabiat manusia itu bisa berpindah-pindah dari bapak kepada anaknya, dari teman kepada temannya, bisa nakalah berpindah. Wattiba'u sarraqah, dan tabiat manusia itu sarraqah, cepat mencuri peluang untuk kemudian meresap menjadi pengaruh kepada yang dipengaruhi. Wannasu ka asrabil qata, dan manusia itu seperti al qata, itu kapas yang tidak punya tiup angin, dia betul-betul berterbangan kemana-mana. Manusia itu seperti itu tabiatnya, majbuluna ala tashabbuhi ba'dihim bi ba'din. Mereka majbulun, terbiasa untuk saling menyerupai sebagian mereka atau sebagian yang lain. Jadi sangat lemah sekali kepribadian manusia ini. Kalau dia berteman dengan teman yang akhlaknya jelek, cepat sekali dia terbawa, terbawa untuk meniru tabiat itu. Bahdar mu'asyarata man kana kadzalik. Karena itu, hati-hatilah kamu dari pergaulan atau menggauli orang yang demikian keadaannya. Fa innahul atab waddafu ashalu minar raf'i. Karena sungguhnya teman yang jelek itu adalah dikatakan sebagai al-atab, sebagai udara yang jelek, dan menolak itu lebih gampang daripada untuk mengangkat sesuatu. Wa alaihi fatakhayyar lizamalati wassadaqati man yu'nika ala matalibik. Maka atas dasar inilah, kata khayyar, maka pilihlah untuk zamalah dan sadaqah. Zamalah berteman, sadaqah bersahabat. Pilihlah teman kamu dalam berteman dan bersahabat. Pilihlah man yu'nika ala matalibik. Pilihlah orang yang akan membantu engkau untuk mencapai matalib tujuan engkau, tujuan hidup. Wa yuqarribuka ila rabbik, dan pilihlah orang yang akan bisa membantu engkau, mendekatkan engkau kepada Tuhanmu. Wa yuwafiquka ala syarifi gharadika wa maqsadik, dan pilihlah teman yang akan mencocoki engkau. Yuwafiquka, mencocoki engkau untuk mencapai syarifi gharadik, tujuanmu yang mulia wa maqsadik, dan maksudmu. Wa khudh taqsim as-sadiqi fi adabil ma'ayir, dan coba beliau silakan ambil ini, pembagian teman itu kalau dalam ma'ayir, dalam ukuran yang adab, yang lebih rinci. Maka taksim as-sadiq, pembagian teman itu ada beberapa macam. Teman itu ada beberapa macam. Yang pertama, sadiqu manfa'ah, teman yang bermanfaat karena ada manfaat padanya. Engkau berteman karena dia memberi manfaat kepadamu. Yang kedua, tanian sadiqulidah, engkau berteman dengannya karena engkau merasakan kesenangan. Yang ketiga, talisan sadiqufadilah, engkau berteman karena mempunyai keutamaan. fal awwalu, fal awwalani, yang pertama dan kedua, mungkoti'ani bingkita'i mujibihima. Maka teman jenis pertama dan kedua akan terputus pertemanan itu, persahabatan itu akan terputus, ya, bingkita'i mujibihima, dengan terputusnya sebab yang engkau dengan sebab itu berkaitan. Manfaatnya sudah hilang, kau akhirnya tidak merasa perlu lagi berteman dengan sadiqil manfaat. Iya. Atau kesenanganmu sudah hilang, kau sudah bosan, maka teruslah sadiqul lidzah. Al manfaatu fil awal wal lidzatu fil tsani. Ketika mujibihima, penyebab engkau berteman itu sudah hilang dari keduanya, engkau terputus pertemanan dengan kedua macam teman ini. Macam yang ketiga, wa amma tsalitsu fa ta'wilu alaihi, maka engkau akan terus merujuk kepadanya. Wa huwalladzi ba'itu shadaqatihi, dan dialah keutamaan yang ada pada dia itu yang menyebabkan engkau berteman dengan tabadulul i'tiqadi fi rusukhil fadaili lada kullin minhuma, yaitu terjadinya saling tabadulul i'tiqad, saling bertukar keyakinan antara satu dengan yang lainnya, fi rusukhil fadaili, dalam kekokohan keutamaan, lada kullin minhuma, yang ada pada masing-masing dari kedua orang yang berteman. Wa shadiqul fadilati hadza umlatun shadah. Dan teman yang mempunyai keutamaan atau persahabatan karena dia mempunyai keutamaan itu adalah umlatun shadah, mata uang yang umlatun shadah, mata uang yang sulit didapat, ya'uzzul husulu 'alaiha, yang sangat sulit untuk didapatkan. Teman yang demikian, ya, kalau shadiqul manfaah ataupun shadiqul lidzah banyak, ya, dan bisa berganti-ganti setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, ya. Shadiqul fadilah ini umlatun shadah, adalah mata uang yang sulit didapat, ya'uzzul husulu 'alaiha, yang sangat sulit untuk mendapatkan. Wa min nafisi kalami Hisham bin Abdul Malik rahimahullah al-mutawaffa sanah 25 ba'da 100 hijriyah. Qauluhu, ialah pernyataan beliau, pernyataan Hisham bin Abdul Malik, ma baqiya min ladzatid dunya syai'un, tidak tersisa lagi dari kelezatan-kelezatan dunia sedikit pun, illa, kecuali akhun, saudara, arfa'u ma'unata tahafudhi baini wa bainahu, saudara yang akan menjunjung tinggi perhatian kepada at-tahafud, saling memelihara kehormatan antara aku dengan dia. ini yang merupakan kelezatan dunia yang tersisa. Yang lainnya sudah tidak ada lagi. Ya. Wa min latifi ma yuqayyadu qawlu ba'dihim. Dan termasuk daripada omongan yang indah, ma yuqayyadu qawlu ba'dihim, apa yang bisa diikat dari omongan sebagian para ulama terdahulu ialah al-uzlatu min ghairi ainil ilmi zallatun wa min ghairi zaiz zuhdi illatun. Beruzlah, mengasingkan diri tanpa bantuan ilmu, itu ilmu kitab atau sunnah, adalah zallah, adalah ketergelinciran. Wa min ghairi zayyiz zuhdi illah. Dan beruzlah, mengasingkan diri tanpa pakaian zuhud adalah illah, penyakit. Nah, begitu yang sesungguhnya perkara teman Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menukilkan dalam tambahan beliau kepada keterangan ini hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang berbunyi, matalul jalisi salihi kahamilil miski wa matalul jalisi su'i sayyi kanafikhil kiri. Permisalan al-jalis, teman yang soleh, adalah seperti orang yang membawa minyak wangi miski. Kahamilil miski. Dan permisalan jalisi sayyi, teman yang jelek, itu seperti nafikhil kir, kata Nabi. Seperti orang yang meniup, atau orang yang meniup alat las. Al-kir itu alat untuk membuat pedang itu, yang dalam rangka membuat pedang itu memakai api, sehingga orang yang meniup-niup api itu bisa jadi terpercik percikan api pada dirinya atau minimal kena baunya saja. Baunya tak sedap. Begitu orang yang membawa minyak wangi misik, kalaupun tidak memakai minyak wangi itu pada badannya, dia sudah terkena baunya yang harum. Maka dengan hadis ini kita disuruh untuk mencari teman yang soleh. Hati-hati dari teman yang mulutnya suka gembosi kamu dari talabul ilmi. Hati-hati dari teman yang suka membangkitkan penyakit suudzon di dalam hatimu kepada saudaramu. Hati-hati dari teman yang tidak mempunyai warak mulutnya dalam berbicara tentang agama ataupun tentang kehormatan sesama saudaramu kaum muslimin. Hati-hati dari semua itu, karena semua itu akan merusakkan hidupmu di masa depan. Ya, semua itu akan menjauhkan engkau dari fadilatul ilm, keutamaan ilmu. Ya ikhwanana, qaddarallahu ma syaa fa'al. Allah takdirkan apa yang Dia mau. Da'wah salafiyah harus menghadapi kenyataan begitu besarnya fitnah yang ingin membuat lari orang dari dakwah ini dan menyimpangkan perjalanan dakwah ini kepada salafiyah. Antara ifrat dan tafrit. Al-ifrat ahlul ghulu, seperti yang ada pada ahlul ghulu, orang-orang yang melampaui batas di dalam menjalani agama ini, sehingga batas-batas kitabullah dan sunnah rasulnya, batas-batas ini, sehingga terjadilah kelompok seperti Haddad pengikutnya Mahmud Al-Haddad Al-Masri, yang dengan alasan ingkar dan benci dan barok dari bid'ah dan ahliha, akhirnya mereka nafirul muslimin anisun. At-tafrid, orang-orang yang mengabaikan prinsip-prinsip al-wala wal-bara, seperti sururiyin, pengikutnya Muhammad Zainal Abidin, Muhammad Surur Zainal Abidin, yang dengan sebab mereka lebih mementingkan perkara isu-isu politik yang penuh dengan kedustaan dan penuh dengan pengkhianatan, dzul wajhain dan sebagainya, mengabaikan prinsip al-wala wal-bara alasan demi persatuan muslimin, maka mereka mengajak kaum muslimin mengabaikan sikap barok terhadap bid'ah dan ahliyah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tambah banyak lagi ujian terhadap du'atun ila sunnah, tambah banyak lagi aral melintang yang menghadang perjalanan dakwah ilal kitab wa sunnah. Di samping mereka ini ahlil ifrat wa tafrit, tambah lagi dengan ahlil jahl, ahlil hawa, dan berbagai halangan-halangan yang lainnya. La haula wa la quwwata. ghairata illa billah. Haqqan la haula wala quwata illa billah. Wallah. Sungguh tidak ada daya, tidak ada kekuatan apapun yang kita punya kecuali billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Sungguh kita tidak mungkin bisa istiqamah di atas al-haq siapapun kita kalau seandainya tidak diberi petunjuk dan taufik oleh Allah. Fahdharu ya ikhwanana. Sungguh kita hidup di hutan belantara yang di sana banyak binatang buas dan binatang-binatang beracun. Para penunjuk jalan sudah banyak yang semakin banyak yang mati, yaitu para ulama. Sementara perjalanan yang harus kita tempuh di hutan belantara ini tambah menjorok ke dalam, tambah jauh, tambah jauh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka memang seperti yang dinasihatkan oleh Hudzaifah bin al-Yaman, alaikum bil amwat fa innal hayya la ya'man minal fitnah. Wajib atas kalian untuk berpegang dengan orang-orang yang sudah mati, yaitu para ulama, para salafus salih. Fa innal hayya la ya'man minal fitnah. Karena orang yang masih hidup ini tidak aman dari kemungkinan terseret kepada fitnah. Nas'alullah al-'afwa wal-'afiyah. Banyak berdoa kepada Allah minta hidayah untuk istiqamah di atas siratal mustaqim, dan banyak berdoa untuk Allah menganugerahkan kepada kita akidah yang benar, ibadah yang diterima oleh Allah, dan akhlak yang karimah. Amin ya Rabbi. إلى هنا يا إخواننا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.